Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi awdaha lana subulal hidayah wa azakha an basairina ghishawatal ghawaya wa ja'alana insyaallah min ahli sam'i wa ahli ta'ah wa waffaqana littiba'i sunnati wa mulazamatil jama'ah. Assalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana wa habibina wa qurrati ayunina wa syafi'ina Muhammad ibn Abdillah khairi khalqillah la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila qiyamis sa'ah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sadaqallahul azim. Ashabal fadail al muhtaramin, para alim, para bapak kiai, utaminipun simbah Nyai Khudori, simbah Nyai Nawawi, soho keluarga besar pondok pesantren Ar-Rabbani Darun Na'im, mata'anallah bituli umrihim ma'akamali sihati wal afiyah, amin ya rabbal alamin. Poro sepuh bini sepuh, Bapak Wakil Bupati Kabupaten Temanggung, sak jajaran ini pun, pemerintah daerah Kabupaten Temanggung, Bapak Polri, TNI, semua aparat keamanan, soho hadirin hadirat, hafizunallah wa iyyakum ajmain, amin ya rabbal alamin. Kula sangat matur syukur wonten ngersanipun Allah Subhanahu wa taala masih dipun paringi kesempatan dening Allah saged nderekaken kersanipun keluarga besar pesantren Darun Na'im ingkang wonten ing dalem menika ngawontenaken haflah akhirus sanah kangge nengeri bilih kegiatan belajar mengajar wonten ing pondok pesantren mriki ingkang dipun milai wulan Syawal niku menurut kalender pesantren. Alhamdulillah saged lumampah kanthi lancar gangsar ngantos wonten ing dalem menika dipun tengeri minangka penutupan kegiatan belajar mengajar. Temtunipun kangge para santri khususipun kathah selama satu periode menika kathah ilmu ingkang sampun dipun tampi. Mugi-mugi inarengana manfaat lan berkah, amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, kula masih mut 2 tahun yang lalu kula ginate matur wonten ing papan panggenan mriki nek anakku Fani tahun sesuk durung entuk bojo aku diundang gak bakalan teko. Ning tahun wingi kula dugi kula mirengaken pidatonipun Kyai Fani menika sampun jauh berbeda kalian malam hari ini. Ingkang tahun wingi menika nuansa ngendikanipun selalu disandarkan pada Allah Subhanahu wa taala. Kabeh kersane Allah, kabeh kersane Allah. Sing bengi iki ora ana sithik wis sing muni kersane Gusti Allah wisan. Hadirin rahimakumullah. Nggih temtunipun suasanane nggih kacek. Jenengan piyambak nyawang kula inggih benten kalian tahun-tahun kula wingi. Sebab tahun kula wingi menika kula tasih radi ketinggal nem, sakniki sampun ketinggal tuwa kados ngeten niki. Terus perubahan itu adalah sunnatullah. Engkang kita harapkan perubahan demi perubahan selalu menciptakan yang lebih baik bagi kita sedoyo. Utaminipun bagi pesantren Darun Naim Nglunggih mriki. Hadirin rahimakumullah. Suasana berpikir, suasana batin tiang tua kali tiang nom niku beda. Jadi milo kadang-kadang pengendikanipun tiang kuno menika, pengendikanipun tiang sepuh menika sepintas sajak kaya ora padha karo ucapane wong nom-nom. Wong tua niku biasanya semangatnya ning ati. Tapi nek cah nom niku semangatnya ten lahir. Milo sing menyemangati cah nom niku biasanya wong tua. Sebab wong tua wis ora mampu untuk bertindak sendiri. Tandang dhewe menika sampun boten mampu. Diserahno kalian ingkang nem-nem. Ning kula pesen dateng anak kula Fani, dateng para santri, kita mesti harus tetap mengacu, harus tetap gundelan kalian fatwa-fatwanipun tiang sepah. Secepat apapun kita berjalan, secepat apapun kita merubah keadaan, tapi mboten kenging lepas saking patokan fatwa nasihatipun tiang-tiang sepah rumiyin. Kranten nasihat-nasihatipun tiang sepah zaman rumiyin menika saestu nasihat ingkang sangat waskita lan nasihat ingkang dipun sarengi kalian ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Sesederhana apapun yang kita temukan nek muni nasihat tiang sepah menika nasihat sing bener-bener akan hidup, bener-bener kita akan bisa kita lestarikan. Sebab zaman riyin niku para sedherek, subhanallah, Mbah Ki Hasyim As'ari menika menawi boten lepat wafat sudah 71 tahun yang lalu. 71 tahun yang lalu kita sakit bayangake. Dus pundi suasana daerah kita, suasana Nglunggih, suasana Temanggung 71 tahun yang lalu. Nggih, kahanan kawontenan masih hening, masih tenang, masih tentrem. Alam masih tertata dengan sedemikian rupa, masih asli menurut penataan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita jalan-jalan masih mendengarkan suara-suara makhluk Allah yang bertasbih, bebas, tidak ada yang mengganggu. Diku 71 tahun yang lalu, suasana yang hening, engkang tentrem, niku biasanya gampang kangge zikir dateng Allah, gampang kangge tafakur dateng Allah Subhanahu wa taala. Coba bandingkan dengan suasana sakniki para sedherek. Subhanallah. Arep golek nggon sing sepi kanggo zikir, kanggo tafakur niku mamun mung kangelan. Arep moro ning ndi cuwi? Arep tahajud ning masjid, masjide cedhak ratan. Wirawiri mobil. Durung mengkone ana duwe wong duwe gawe. Splekere serune gak karuan. Suarane swara dangdutan. Ajeng golek ten panggenan ten pundi kula sampean sene. Mila tiang-tiang rumiyin keranten gampang khuduri kalian Allah. Nggih ampuh-ampuh. Sing alim yo alim tenan, sing jaduk yo jaduk tenan, sing keramat nggih keramat temenan. Kaupama pesantren iku sing ngeteke wong saiki atau Nahdlatul Ulama iki sing ngeteke wong saiki kira-kira seminggu pun bar ora sederek. Karena ini yang mendirikan orang dulu yang benar-benar hatinya masih utuh, masih jujur, masih ikhlas, maka apa yang beliau tinggalkan tetap hidup, tetap lestari sampai sekarang. Saat ini kita sampun banyak kehilangan, banyak kehilangan menapa menika sirah tindak lampai pun tiang-tiang rumiyin. Terutama kita bicara soal keyakinan dan soal keikhlasan, jauh berbeda kalian saat ini. Seolah-olah sekarang ini kita mencari rasa ikhlas niku mawon wis kaya golek manuk gagak sing putih ora sedherek. Sampun angel sanget. Termasuk juga kita keyakinan kita yang kita miliki yang konon sudah kita pupuk niki selalu saja diguncangkan dengan hal-hal yang baru. Rasane ati niki tansah was-was. Anakku nek mondok, engko nek bar mondok mangane apa, nyambut gawene apa. Niku sudah mulai terfikir di dalam pikiran kita. Keyakinan kita mulai hilang. Kalau kita tidak begini-begini nanti akibatnya akan seperti apa? Selalu menghantui kita. Niku poros diri. Apalagi soal keikhlasan. Kulo sampan masih alit niku sering dari akan tiang sepah kulo. Beliau menjadi Rais Suriah NU Demak pada waktu itu. Ketika mengadakan kunjungan ke daerah-daerah keranting-ranting zaman biyen tasih dereng wonten kendaraan nganggini sepeda. Kapan dalane jeblok niku genti sepedane sing numpak wonge para sedherek. Mboten wonge sing numpak sepedane dipinggul. Nanging mereka lakukan, beliau lakukan dengan ikhlas oleh para pengurus-pengurus Nahdlatul Ulama pada waktu itu. Termasuk kiai-kiai pesantren pada waktu itu menaik ngajar datang putranipun, datang santri-santrinipun. Subhanallah. Sampai-sampai tidak terpikir saya besok itu makan apa, nanti bagaimana, niku mboten terpikir. Beliau hanya merasa mendapatkan tugas saking Allah Subhanahu wa taala, harus ikhlai kalimatillah, harus syiar datang ilmunipun Gusti Allah. kata sangat zaman rumiyin, ulama kita yang menjadi pejuang seperti Mbah Kiai Hasyim Asy'ari itu juga pejuang, ulama juga pejuang. Tapi begitu rampung beliau berjuang, beliau kembali lagi ke pesantren sesuai dengan habitatnya. Itu basicnya itu mujal datang poro santri-santri tanpa pamrih apa-apa. Inilah yang menyebabkan ilmu-ilmu tiang rumiyin, karya-karya tiang rumiyin menika saged lestari, saged berkah ngantos dumugi sakniki. Dan sekarang ini pikiran-pikiran seperti ini sudah mulai terkikis. Tetapi kula nggih mboten maido. Mboten maido. Kranten memang kawontenan kados ngeten niki. Tur kula upama mbiyen niku akeh wali, akeh ulama sing gurduk jumah wage menika nggih mboten patos nggumun. Sebab mbiyen zamane masih gampil damel hudur dhateng Allah Subhanahu wa taala. Tapi nek saiki kok ana wali kula lagi nggumun para sederene. Sebab betapa sulitnya kita akan konsentrasi tumuju dhateng Allah Subhanahu wa taala. Zaman niki nek cara kula, Pak Wakil Bupati, tidak akan semakin baik daripada yang kemarin. Tidak akan melebihi baiknya daripada yang kemarin. Tapi ukuran kula pakai ukuran moral, pakai ukuran spiritual, bukan pakai ukuran fisik. Rasulullah waktu itu pernah bersabda, khairul qurun qarni tsumma alladziina yalunahum. Sebaik-baik generasi adalah generasi saya, kemudian generasi setelah saya, terus-terus semakin menurun. Ketika Rasulullah dawuh khairul qurun qarni, itu keadaan Madinah masih al-ladzifi, masih apa adanya. Masjid Nabawi menika masih terdiri dari boto mentah dilepo nganggo lepo lemah mentah. Lepone nganggo tangan. Sementara atapnya masih lapah kurma. Masih blarak. Ning Rasulullah mengatakan dawuh khairul qurun qarni, sebaik-baik generasi adalah generasi saya. Niku menunjukkan bahwa takaran, tolok ukur baiknya generasi itu tidak dari diukur dari fisik, dari finansial, tapi diukur dari moral, diukur dari akhlak, diukur dari spiritual. Sudah kalau kita berbicara seperti ini ketemulah kita. Oke. Ngelongge lebih maju daripada 10 tahun yang lalu, daripada 20 tahun yang lalu. Oke. Ndak terang seperti ini, jalan tidak halus seperti itu. Tapi coba sekarang kita lihat dari soal akhlak, dari soal spiritual. Tanyakan pada Pak Wakil Bupati, tentunya yang tahu tentang keadaan masyarakatnya seperti apa. Saya juga sering dengar berita dari Temanggung ini, hal-hal yang negatif juga sering. Dari daerah-daerah manapun, dari selalu dikhawatirkan, orang tua selalu khawatir tentang bahaya narkoba, sabu-sabu, bahaya radikalisme, pun pergaulan bebas dan lain sebagainya. Akibat dari kemajuan ini, milo kemajuan fisik kalau tidak kita sikapi dengan arif dan bijaksana, jelas akan merugikan agama kita, akan merugikan spiritual kita. Maka disinilah sekarang ini pendidikan di pesantren niku jadi pendidikan yang sangat istimewa. Karena selama ini relatif, kok sama sekali kula mboten wani nanggung Pak Wakil Bupati. Relatif masih aman, relatif masih mulus, relatif masih belum ada berita-berita yang negatif soal yang berkaitan dengan pergaulan, soal yang berkaitan dengan narkoba dan lain sebagainya. Mula dateng poro pengasuh-pengasuh pesantren, marilah citra pesantren yang seperti ini kita perhatikan, kita pertahankan betul-betul. Sepertinya pesantren sekarang ini menjadi benteng moral bagi generasi bangsa ini. Allahumma amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah. Dulu pernah saya mengatakan di tempat ini betapa sulitnya kita hidup mempertahankan nilai jati diri keislaman kita, kesantrian kita di zaman yang seperti ini. Subhanallah, sepertinya manusia itu sudah betul-betul berpikiran materialis. Opo-opo sing dewi tolo ukur ini mesti duit, mesti bondo. Kita keluar, kita melihat mall. Ketika kita melihat mall, pikiran kita mesti ini blonjo. Ning jerone mall kono kuwi ana barang sing api-api. Ketika kita berpikir blonjo, ngelogoh kantong, kantongnya gak ada duitnya. Napa yang kita pikir? Kerja, kerja, kerja. Nggih mboten, Pak Sedere. Mampah malih sekedhik semerep restoran. Wah, dipampangkan di depane menu-menunipun ana ayam penyet dan lain sebagainya. Ketika kita melihat warung restoran, apa yang kita pikir? Makan. Rasanya seperti apa? Menu yang dipampangkan di depan restoran itu, ngerogoh duit, ngerogoh kantong, gak ada duit. Pikiran kita harus kerja, kerja, cari uang untuk bisa jajan di restoran itu. Ning aneh, ketika kita melihat masjid, gak pernah pikiran kita berpikir, wis sholat apa durung? Apa meneh lewat kuburan, orang mikir aku engko mati kok ora, ngaten. Jadi sudah sangat parah. Sampai-sampai nyuwun sewu, kula niku nanti dugeni takziah. Dugeni takziah, mayite niku mboten ndang dikubur mergo sareane durung dadi, kuburane durung dadi. Sing takziah niku kesuwen nggene ngadepi mayit. Napa sing diomongno? Di depan mayit niku sampun transaksi, para sedherek. Montormu sedo kok dol apa ora? Sawahmu ke piro regane? Padahal mayiten ngajengnya. Separah itukah kita sekarang ini dikuasai oleh materi? Nah, Milo, saya memang sengaja. Nah, di dalam kesempatan ini saya tidak matur tentang soal istimewanya orang belajar, orang ngaji, sebab sudah berkali-kali mungkin anak kula Fani di dalam setiap memberikan pengajian itu sudah disinggung. Justru saya yang berpikir setelah kita di rumah niki, setelah benar-benar kita menghadapi kenyataan lingkungan ingkang kados mekaten. Mila hadirin rahimakumullah, satu hal yang tidak boleh kita lupakan untuk menghadapi situasi yang seperti ini adalah zikrullah. Kita mesti harus banyak zikir tentang Allah Subhanahu wa taala. Dan di pesantren pun sering dipesankan bahwa ilmu yang manfaat itu adalah ilmu yang membawa pemiliknya menuju kepada khasyatullah. Ilmu yang tidak mengarah kepada khasyatullah, tidak ada manfaat ukhrawiyahnya, tidak ada. Khairul ilmi makana ma'ahu khasyatullah. Sebaik-baik ilmu adalah ilmu yang di situ ada nuansa untuk kita takut datang Allah Subhanahu wa taala. Nah, niki maka kita harus ekstra hati-hati menghadapi situasi dan kondisi seperti ini. Sebab kalau kita tinggalkan zikir sebentar saja, kita sudah diterkam oleh setan kita, oleh nafsu kita sekarang niki para sedherek. Cobalah kita muhasabah. Oleh Allah kita dipunparingi wekdal sehari semalam itu 24 jam. Dan Allah menciptakan kita, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Agar kita mengabdi kepada Allah, agar kita beribadah datang Allah Subhanahu wa taala. 24 jam sehari semalam kita dipun paringi waktu dening Allah. Berapa jam yang kita yang untuk beribadah datang Allah? Subuh kira-kira salat subuh ndak enten setunggal jam para bapak para ibu. Mboten enten nggih? 10 menit enten mboten? Nggih sekitar niku nggih. Dhuhur ya 10 menit. Asar ya 10 menit. 10 kali 5 niku lagi 50 menit. Kita masih punya waktu 23 jam lebih 10 menit. Pertanyaannya untuk apa waktu itu? Padahal kita hidup wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, kita evaluasi. Nanti akan ketemu betapa kurangnya kita. Betapa banyak waktu yang kita sia-siakan. Hadirin rahimakumullah. Kula nek ningali wonten salah setunggalipun kitab menika wonten ingkang nerangaken ngeten. Manungsa iki sumben ning akhirat diparingi lemari dening Gusti Allah niku jumlahe 24. Napa kok 24? Sebab setiap lemari itu untuk tempat amal setiap satu jam. Nek sedina sumi 24 jam niku berarti lemari ini ono 24. Kita nanti akan melihat, akan membuka lemari kita pada jam-jam tertentu. Jadi kan badhe buka jam 6 sampai jam 7 lemari ku ki isine apa? Umpama bener itu terjadi, kira-kira jam 6 sampai jam 7 niku isine napa nggih para sedherek? Kita buka, kita akan sangat kecewa. Di sana tidak ada apa-apanya. Apalagi jam 7 sampai jam 8. Jam 8 sampai jam 10. Engkau lagi ono isine nek wis mulai jam 11 nganti jam 12. Jam 12 rampung wis ora ono isine meneh jam 12 nganti jam 1. Jadi betapa kita nanti akan tercengang di sana. Akan banyak penyesalan di sana. Untuk menepis niki semuanya, marilah bapak-bapak, ibu-ibu, jangan lupakan pesan Allah Subhanahu wa taala, wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum. Ojo sampai kowe kabeh kaya wong-wong sing do leli marang Allah. Nek kowe leli marang Allah, Allah arep nglalekke kowe karo awakmu dhewe. Jadi orang itu kalau lupa pada Allah akan lupa pada dirinya sendiri. Artinya dia lupa manfaat untuk dirinya sendiri, keselamatan untuk dirinya sendiri, dunyan wa ukhra. Dia sudah tidak berpikir kingko aku selamat apa ora ning akhirate, selamat apa ora ning dunyane, karena ketika itu dia lupa pada dirinya sendiri. Karena apa lupa pada dirinya sendiri? Karena lupa datang Allah Subhanahu wa taala. Tiang-tiang sing nyolong, tiang-tiang sing korupsi ini kok para sedherek. Ini ku bukannya orangnya mboten ngerti, tapi orang niku sedang lupa pada dirinya sendiri. Dek lali nek korupsi, nek nyolong iku ndadekno susah awak ya ning donya ya ning akhirat. Kenapa dhe'e lali karo awake dhewe sampai wani korupsi, sampai wani nyolong? Karena waktu itu dia lupa datang Allah Subhanahu wa taala. Coba waktu itu ingat datang Allah mboten wani deh. Bagi para pedagang-pedagang di pasar, dia tidak akan berani berbohong ketika dia lupa pada Allah Subhanahu wa taala, ketika dia ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika dia lupa pada Allah, dia akan lupa pada dirinya sendiri. Akhirnya dia ini berani berbohong. Nah ini kepala rastere. Mila Nek arep nglakoni maksiat niku dijapani sik. Piye carane? Gen mandi nek sampean arep nglakoni maksiat aja njandang dilakoni nek urung dijapani. Ibu-ibu arep nesu karo bapake. Aja ndang nesu dhisik dijapani sik. Bapak-bapak arep nglakoni maksiat sing rupa apa lah aja ndang dilakoni sik japanan sik. Napa japane niku? Japane gampang. Inni akhafullaha rabbal alam. Sadurunge dilakoni sampean maca iku sik ping telu. Inni akhafullah, aku wedi nang Allah. Dat sing mengarani wong alam kabeh. Sampean maca ping telu insyaallah mandi sampean ora sida maksiat. Tapi nek sampean terus maksiat, jopone sampean berarti mboten mandi. Karena dengan ingat pada Allah, kita tidak akan berani mencelakakan diri kita sendiri. Tidak akan berani melakukan sesuatu yang dikutuk oleh Allah, yang dimarahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka gejuk nomor 1, wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum. Ulaika humul fasiqun. Lajeng Allah Subhanahu wa taala memberikan pertanyaan pada kita. Mari kita jawab bersama-sama. Alam yakni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Wala yakunu kalladzina nasullaha wala yakunu kalladzina utul kitaba min qabl. Fatala alaihimul amadu faqasat qulubuhum. Gusti Allah tangkep dhateng kula panjenengan. Apa wis durung tekan mangsane? Kanggone wong-wong sing do iman. Atine khusyuk zikir marang Allah, maca Quran diangen-angen sak maknane. Apa durung wancine? Kok ijeh pancet ngono terus. Nek durung wancine iki njur kapan wektune? Sing nom ditakoni, nyopo kok ora sregep ngibadah, kok ora zikir, kok ora sregep jamaah. Wah. Mangke mawon kiai menawi sampun sepuh kiai, sampun tuwa kiai. Mbasan wis tuwa ditakoni lah kok urung zikir. Wah. Boyoke pegel. Mun ngantukan mawon. Sing gak duwe ditakoni nopo gak zikir marang pangeran, gak sregep ngibadah. Wah nembe kerepotan kok kiai. Golekke nafkah anak bojo nembe kerepotan. Mbasan wis sugih. Lah kok urung zikir? Nggih, nembe sibuk ngitung duit kiai. Pertanyaan ini harus kita jawab. Nek durung tekan mangsane ngenteni kapan? Apakah kita itu yakin bahwa kita akan hidup 10 tahun lagi, 20 tahun lagi? Kula wau nembe matur kali kiai. Menawi tiyang menika umure mun swidak luweh. Niku lara niku gampang. Nek perkara mung ngelu boyoke pegel niku wis pancen sehati wong tuwa ya wis ngono. Ora ana wong tuwa kok semakin cerdas niku mboten enten. Wong tuwa semakin sehat niku mboten enten. Yang akhirnya sesuai dengan sunnah Allah, summa turadduna ila ardhalil umur. Kalian akan dikembalikan pada umur yang paling rendah, menjadi anak pelupa, menjadi orang yang ringkih, orang yang sering sakit-sakitan, orang pekon. Kados ngaten niku. Milo kalau kita tidak segera zikir pada Allah, tidak segera sergap ibadah niku ngenteni kapan? Wong saiki niku subhanallah kula ngarani malaikat nggih melu canggih kok para saudara. Malaikat ku mboten gelem ketinggalan kalian teknologi. Riyen niku kula menawi mireng enten tiyang sedo, sadurunge niku mesti krungu larane sik. Wah lara. Les delok krungu pengumuman atau ana wong kabar nek bapak niko sedo, simbah niko sedo. Sek niki kathah tiyang mati tapi ora krungu lah larane. Kaya-kaya ki malaikat wis cukup linggih wae lah. Wis sajake kae wis diperintah karo Gusti Allah kae garek penyet mereka tuh saman menyet remote nih, penyet kleker. Pun ngaten niku, apalagi yang kita handalkan, apalagi yang kita merasa aman, yang buat keamanan kita kalau kita tidak segera berzikir datang Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala yakunu kalladzina utul kitab, ojo kaya wong-wong biyen sing diparingi kitab kesuwen kitabe gak tau dibuka, nuli atine atos, atine atos niku dikandani kaya ngopo nggih tetep mboten masak. Ibarate kaya watu sing atos kena banyu, banyune gak iso resep kalis, delok kas garing. Sehingga sekarang ini kesannya banyak sekali peringatan dari Allah, isyarat dari Allah niku sepertinya tidak pernah kita tangkap dan tidak pernah kita paham. Nah, orang cerdas niku kathah. Cerdas akal niku kathah, tapi sing cerdas atine niku niku arang sakniki para sedene. Terus niku atine niku nek kadung atos niku ana nasihat niku nggih biasa-biasa saja. Enten tiyang mati ngeterno nang kuburan, melu mendem, rumangsane ya kuwi tok sing arep mati, aku ora bakalan mati. Ya ngedusi, ya ngulesi. Rumangsane mung ya mayite tok ki sing arep sing didusi, sing diulesi, nek aku ora bakalan didusi di ulesi, perasaane niku ngaten. Ana Quran diwaca, ana nasihat diwaca. Padha wae karo nek krungu dangdutan ngoten niku. Mlebu kuping tengen, metu kuping kiwa. Niku para sedherek. Nah, tanda-tandane sing cetok niku jare Syekh Athaillah Sakandari, tanda-tandane sing cetok kapan wong iku ninggalno barang wajib kok ora susah. Nglakoni maksiat kok ora getun, iku tandane nek atine atos. Niki zaman musibatuddin. Zaman musibah. Musibah tapi musibah agama mboten musibah donya. Sekarang ini zamannya musibah agama, tapi kula jenengan tidak begitu legewo. Karena apa nggih? Karena niku wau manah himmah menika sampun dipun balut kalian gemebyare donya niki, kalian kemajuan donya niki. Padahal musibah itu diniku sesuatu yang sangat ditakuti oleh ulama-ulama kita, sehingga tertuang di dalam doanya, Allahumma la taj'alid dunya akbaro hammina wala mablagho ilminya wala taj'alil wala taj'al musibatana fidi nina. Ya Allah, jangan jadikan dunia ini merupakan puncak cita-cita saya, puncak ilmu saya, dan jangan jadikan musibah itu menimpa pada agama. Seni kata musibah yang menimpa pada agama, tetapi kita tidak pernah merasa getun. Naik kehilangan motor mawon seminggu niku susah gak ilang-ilang. Tapi ninggal ke sholat subuh niku belas orang pikiran merdeka. Belas orang rasa sedih, belas niku boten. Ngerasani tiang niku wis kaya nyanyian lah, kaya nyanyian bendino makanan bendino, gak ngerti nek niku adalah musibatut di sesuatu yang akan membawa bencana di dalam agama kita. Nikilah keadaan saat niki yang kita harus ekstra hati-hati, yang hanya bisa kita tangkal dengan kita terus zikir datang Allah, zikir datang Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah, hadani Allah wa iyyakum ajmain. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan datang kula panjenengan sedaya di dalam membawa akidah kita, keyakinan kita sampai pada saatnya kita liqa illah, sampai pada saatnya kita ketemu datang Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pesantren-pesantren saya lihat sekarang mulai berkembang. Saya masih optimis sebab pemahaman agama melalui pesantren ini kok masih pemahaman yang runtut, masih pemahaman yang ada silsilah. Tetapi walaupun saya nikiniku tampak kelihatan ada satu fatroh, ada satu kesenjangan. Biyen nalikane Nabi Musa sedo zaman fatroh, keranten pengikut Nabi Isa, Nabi Isa niku namung sekedhik, semuanya menyimpang dari ajaran Nabi Isa mayoritas, sehingga begitu Nabi Isa sedo disebut zaman fatroh ngantos dumugi lahiripun Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Rasul lahir diutus sebagai Rasulullah menyampaikan risalah Allah dengan tuntas. Kanjeng Nabi mangkat dipun pundut dening Allah, diterasakan kalian para khulafa'ir rasyidin masih persis kados menapa ingkang dipun lampahaken Kanjeng Nabi. Khulafa'ur rasyidin sedo lajeng dipun terasakan kalian para sahabat, para tabi'in masih terus mengikuti jejak para sahabat-sahabat, tidak menyimpang cara berpikir, cara memahami Quran, cara memahami hadis, sampai ngantos ulama a'immatil mustahidin niku khawatir engko nek do murati Quran niku do nyimpang, murati hadis do mimpang, sampai nggawe buku panduan sing jenengane usulul fikih, qawaidul fikiyah, sing jenengane mustalah hadis, ulumul Quran, niku sedaya maksude ulama gen aja nyimpang nek murati hadis, nek murati Quran. Terus ngantos sakniki. Dumugi sakniki niki kok aneh sangat. Kathah tiyang ingkang kepengin ngerti tapi ngangge jalan pintas, potong kompas, lewat jalan tol. Gak paham fikih, gak paham nahwu, gak paham balaghah. Nek murati Quran niku sak karepe dhewe mawon para sedaya. Bolak-balik wingi ngono, saiki ganti ngene. Subhanallah, dados korat karit karuan. Kita saged membayangkan apabila Quran hadis itu dimurati dengan akal, tentu akan banyak perselisihan-perselisihan. Seperti yang saya lihat, barangkali ada gejala-gejala seperti itu di daerah-daerah jenengan. Tatanan yang sudah diatur para ulama, ono tahlil, ono berjanji di bid'ahno, di kufurno, ziarah kubur di bid'ahno, di kufurno, karena pikiran ini ku pikiran pintas. Jadi mboten enten silsilah minas salaf ilal khalaf. Tapi alhamdulillah di pesantren itu masih runtut silsilah salaf songko kuno, carane murati Quran ngene, ya carane memahami hadis ngene, ketemu lafal sing am, ketemu lafal sing khos, sak pinunggalane nganti iki kesimpulane ngene. Ngoten to tasih hati-hati. Supaya napa menika otentikipun Quran menika masih terjaga. Mboten dimurati secara liar kados ngoten niku. Nauzubillah. Alhamdulillah, mudah-mudahan pesantren bertahan. Bahkan terus berkembang untuk membentengi paham-paham sing sak karepe dhewe kados ngeten iki para sedherek. Muga-muga Fani paringana panjang umur. Fani bisa memimpin pesantren Darun Naim niki semakin besar, semakin besar. Ya mbah, aku menangi apa ora? Sebab Fani niku kira-kira umure nggih sekitar lagi 30-an lah. Kula niku sampun swidak telu. Jadi kan kacake kan kata sangat. Mungkin besarnya Darun Naim kula sampun mboten wonten. Tapi imatlah apa yang saya katakan adalah apa yang dikatakan oleh orang sepuh-sepuh. Jadi pesantren adalah penjaga, pelestari ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang masih runtut, yang masih ada silsilah minas salaf ilal khalaf, masih. Walaupun sekarang lumrahlah seiring dengan kemajuan perkembangan zaman niki ada sedikit napa menika yang mengendur, ada sedikit yang berubah. Nggih, mulai perubahan-perubahan iki mulai dari masyaallah kepercayaan para santri kepada kiai sekarang sudah mulai pudar, para sedherek. Dulu itu kalau kiai dawuh ngeten niku sami'na wa atho'na. Tapi sekarang niku kadang-kadang dawuh kiai iki nguntungke aku apa ora, nek ora ya ora. Nanti kula aturaken peniki bahwa sebenarnya kalau kita mau mencermati kehidupan niki mboten enten sing aneh, para sedherek. Mboten enten sing nyeleneh. Tidak ada yang mengagumkan, semuanya sama, mulak malik ngalor ngidul ngetan ngulon yus kaya wingi-wingi yang pernah kita lakukan ya seperti ini nih. Mulakno Quran dawaken annamal hayatud dunya laibun walahbun, kehidupan di dunia itu seperti sedang bermain-main. Nek muni main-main itu kan barangnya mau ngunukui, caranya mau ngunukui, waktunya terbatas. Tetapi sing aneh kula sampean mboten jelek, padahal menungso niku di sifat nek diulang-ulang barang niku, nek diulang-ulang niku dadi jenuh jelek. Tapi nyatane kula sampean urip bolak-balik ngalor ngidul ngene terus ya ora jelek-jelek. Nek ditari apa ana wong sing gelem wis kuwi pensiun urip ya mboten enten. Krana urip ki ngene tok, kaya wong dolanan, kaya wong bal-balan. Bal-balan niku 90 menit tetet. Niku wis ngono kuwi, bal ditoto ning tengah, tendang ngalor ngidul ngetan ngulon. Ora ana sing aneh, tapi sing aneh nggih kula sampeyan deloke niku. Bal-balane ora ana sing aneh, sing delok niku sing aneh. Lah wong barang ngono kok didelok medongong terus sampai sholati subuh kawanan, sampai zikire kodok, sampai ora sholat tahajud, sing aneh ini ku ten pundi aja. Terus sampean ngerti namun ini bal-balan niku angklai watak tiang main niku mboten enten, mboten enten unggah-ungguh, mboten enten sopan santun. Kiai kok bal-balan karo murite, mesti gabresan karo murite, nggih mboten. Kula nggawa bal. Bal-balan karo santri-santri kula. Kok jur santri kula ngeten, "Ayo meneng-meneng minggir, Mbah Yai arep nglebokno. Meneng minggir kabeh terus kula nendang enak ning ngono palgul mboten." Mesti diadang kali santri kula. Dunia itu seperti itu. Kali kita sudah berbicara dunia, di situ tidak ada unggah-ungguh. Kiai kok melu arena duniawiyah, entah niku lewat nopo, entah lewat itu politik, entah lewat itu organisasi nopo, nek niate niku duniawiyah mesti gabresan kali murite. Upama aku ramain langsung, aku nyalon ke iki, santriku ora seneng, santriku milih iki, mesti santriku lho niku ngritik dateng kula. Niki mulai unggah-ungguh niku pudar. Sami'na wa atho'na niku mulai pudar. Lah kula khawatir kalau kepercayaan kepada ulama sudah tidak ada, apa meneh ditambah kepercayaan karo pemerintah wis ora ana. Ditambah meneh prajurit percayaan karo komandan wis ora ana, chaos donya niku maksudnya. Mula niki tradisi pesantren yang bagus ini harus tetap dilestarikan. Sami'na wa atho'na kepada para sesepuh kita, karena sesepuh kita itulah yang merintis jalan kita bisa seperti ini. Dan apa yang dipikirkan oleh sesepuh kita niku sudah dipikirkan, bahkan sudah diistikharah. Kula emut dalam sejarah Imam Syafi'i niku ba'da istihad badhe dawuh iki, nek cara istihadku ki ngene. Sak derenge niku dipun fatwake niku istikharah rumiyin, Mas Dewe. Bener apa ora ijtihadku? Seni kan mboten sepintas ngene ngene bras bras bras bras bras bras. Sehingga kawontenanipun kados ngeten iki. Mila monggo kita muhasabah, kita introspeksi. Bahwa kita hidup ini harus kita kembalikan. Kita harus punya keyakinan. Terutama keyakinan niki sing mulai badhe pudar, keyakinan bahwa sederhana kata-katanya, keyakinan bahwa besok itu ada yaumul kiamah, besok itu ada yaumul jaza. Keyakinan itu saja itu kita tumbuhkan, kita kuatkan, kita sampun relatif positif para saudari. Sebab wontenipun tiang-tiang menika do orang legewo iki apik po iki olok iki melanggar po iki ora, sebab diantaranya adalah keyakinanipun menika ki kirang. Keyakinan wong nek wis mati iki somben bakal ditangekno meneh, semua amalnya bakal dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab nek somben niku mboten enten yaumul jaza. Mboten tidak ada hari pembalasan. Gusti Allah niku mboten adil. Mboten adil Gusti Allah. Saya yang pertama kali mengatakan nek somben gak ono kiamat Gusti Allah ora adil. Lah kok ora adil? Lah wong ngakon-ngakon sembayang, sing gelem sembayang malah ora dikeki duit karo pangeran. Nggih mboten. Sing ora sembayang malah duwite akeh. Sing nantang malah duwite akeh, sing taat malah duwite sithik. Iku pomane bar mati yo bar ngono kan. Napa adil ngene? Mboten adil. Masalah napa mawon? Nggih nyuwun sewu. Dalam soal pemerintahan kadang-kadang cetok nek sampean duwe masalah, masalah sampean bener dereng mesti sampean menang ten pengadilan, dereng mesti, wah mesti aku menang karena aku sing bener. Durung mesti terus deh, kadang-kadang yang bener itu menjadi salah. Karena apa? Karena ora dipikirno oknum hakim yang nakal. Nggih mboten Pak Wakil Bupati, kita juga harus memikirkan wah ini kejopo masalahku bener, oknum hakime ya kudu tak pikir nek ora aku iso dadi salah. Saged ngoten niku. Jadi keadilan niku semu ten donya niki. Kalau kita mencari keadilan di dunia nyak-nyak no umur susah terus sampean. Kenikmatan ten donya niki mboten sempurna. Mboten enten sing sempurna. Hanya sebagian kecil nikmat yang ditebarkan oleh Allah di dalam dunia ini. Satu di antara 100, 99 akan diberikan Allah besok di akhirat. Dan jenengan pikir, jare nalikane jek nom, wah pikirane kok aku bojoku sing ayu. Bojoku sing ayu, wah sempurna macam-macam gone nyifatine. Dituruti tengenan karo pangeran bojone ayu. Keri-keri mbasan duwe bojo ayu ki malah pusing maksudnya. Lah kok ora pusing, bojone telat sedelok ora bali-bali, ki nyapa ora bali-bali iki. Engko gek ditemu wong ning dalan. Nah bojone nggawa HP niku mau mencuriga, ya kuwi SMS-an karo sapa niku nek bojone ayu. Nikmat mboten bojo ayu sing kados ngeten iki. Nyusahke to niku nggih. Mendingan bojone elek mawon. Ah ora bali ora apa-apa lah. Niku ndak ada yang sempurna. Mangan jare enake kaya apa, sate utawa duren. Lah, nek wis tuwa kaya ngene iki gek mangan rongko nggih men kemut-kemut sirahe. Iki aku ndak darahku tinggi kumat apa ora. Lah wong nikmat kok kaya ngono iki apa? Jadi tidak ada yang sempurna. Mula nek kula sampean ku mung ngepen-ngepen kene iki mawon rugi, rugi besar. Kula leres anak kula Fani. Kita jangan berkecil hati. Jadi sopir, jadi petani, dados tiyang sugih, dados tiyang fakir, mboten masalah. Yang dinilai oleh Allah besok di akhirat yang harus kita yakini adalah ayyukum ahsanu amala. manakah di antara kalian yang paling baik di dalam beramal? Ya, sekalipun itu jadi orang kaya, kalau ndak amalnya ndak baik, kelakuannya nggak baik, ndak ada nilainya menurut Allah. Sekalipun itu hanya menjadi sopir, sekalipun itu hanya menjadi buruh, tapi kalau jujur, adil, amanah, insya Allah itu nilainya bagus di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalian, kita semuanya saja besok akan melihat semua itu. Karya kita, ucapan kita akan kita lihat kembali di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mumpung masih ada kesempatan, hadirin rahimakumullah, mumpung masih ada kesempatan untuk merubah sesuatu yang kita rasa tidak baik menjadi baik, Allah masih memberikan kesempatan. Mumpung Allah ijeh paring kesempatan, sing kurang amali mari kita tambahkan, sing kurang zikire mari kita zikir. Di mana-mana saja bisa zikir. Di dalam surat Jumu'ah, wa idza qudiyatish shalatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Belakangnya itu ada wadhkurullaha katsiran. Itu artinya dalam keadaan kita mencari fadl Allah, mencari rizki, kita diperintahkan untuk tetap berzikir tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zikir tidak harus di masjid, tidak harus anteng. Setiap kita ingat perintah Allah, setiap kita ingat kebijakan Allah, niku berarti zikir datang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadilah kita min ahlil fahmi, orang yang punya kefahaman terhadap kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadilah kita orang yang cerdas di dalam memahami kehendakipun Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah, walaupun sehari kita dapat menciptakan hari yang lebih baik, hari itu akan menjadi khairun min alfi yaumin. Sebagaimana pada hari napa menika jenengane nalikane Ramadan, Lailatul Qadar khairum min alfi syahr. Siapa tahu di antara sekian hari yang kita lalui ada satu hari yang khairun min alfi yaumin, bahkan khairun min alfi syahrin. Sebab hari-harinya ulama pada waktu itu semuanya khairun min alfi syahrin. Ulama itu kalau golek Lailatul Qadar iki rasa mangenteni bulan Ramadan, sebab setiap malamnya sudah menjadi khairun min alfi syahrin. Nikalah hadirin. Terus mekaten ingkang saged kula aturaken, memang nyun sewu saya tidak banyak menerangkan tentang fadilah hikmahnya orang mencari ilmu, semuanya sudah ngerti. Yang penting saya ambil intinya saja, bahwa ilmu itu harus berdampak khasyatullah. Ilmu itu harus membawa diri kita untuk lebih takut datang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Hanya ulama lah yang takut datang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya ulama orang yang mempunyai ilmu, yang ilmunya itu bisa membawa, membimbing pemiliknya menuju kepada takwa Allah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ya Allah ya rabbal arsyil azim, ya rabbal arsyil karim, ya kashifal gham, ya mufarrijal ham, ya mujibat da'atil muttarin, wa ya rahmanad dunya wal akhirah wa rahimahuma, irhamna fi hajatina biqodaiha wa najahiha rahmatan tughnina bi amman siwa. Nasaluka ya Allah mujibati rahmatika wa azaima maghfiratika wal ghanimata min kulli birrin was salamata min kulli ithmin. Ya muyassir kulli asir, yassir lana kullama ta'assara alaina min umuri dunya wal akhirah, wa yassir lana mutaba'atas salihin, wa adzim lana barakatihim, wal hikna fi zumratihim, wahdina hudahum. Allahumma ya munzilal barakah, anzilna munzalam mubarakah, wa anta khairul munzilin. Wahyina hayatan nafi'atan mubarakatan mardiyah, hayata syuhada'i wa salihin, hayata man tuhibu baqah, waj'al hadal ma'hada ma'hadan nafi'an mubarakan minhu yang syuru ilmuka fi hadhil qaryah fi hadhil bilad bi rahmatika ya rahmar rahimin. Allahumma ja'alna min ibadika salihin waj'alna min warathati jannatin na'im wala tukhzina yawma yub'atsun yawma la yanfa'u malu wala banun illa man atallah biqalbin salim. Anta tasma'u kalamana ya Allah wa anta tara makanana wa anta ta'lamu sirrana wa alaniyatana wa la yakhfa 'alaika syai'un min umurina faqbal ma'dziratana wa anta ta'lamu hajatina fa'tina su'alana. Nasaluka imanan yubashiru qulubana wa yaqinan shadiqan hatta na'lama annahu la yusibana illa ma katabta 'alaina wa raddina bima qasamta lana ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ya Allah ighfir ighfir lahu ighfir li syaikhina wa masyaikh wa syaikhi masyaikhina bahyai nawawi bahyai khudori wa jami'il musannifin wa jami'il masyaikh ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum anzil rahmah wal maghfirah alaihim waj'alil jannata maswahum akrim nuzulahum wasi' madkhalahum abdilhum daran kharam min diarihim wa ahlan kharam min alihim sallimhum min adabil qabri wa min adabin nar wa adkhilhumul jannata mal abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin anta waliyuna fid dunya wal akhirah tawaffana muslimin wa alhiqna bis salihin wa alhiqna bis salihin wa alhiqna bis salihin. Allahumma ij'al khaira ayyamina yawma nalqaka bi husnil khatimah ij'al khaira ayyamina yawma nalqaka bi husnil khatimah waj'al khaira kalamina la ilaha illallah waj'al akhir kalamina la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hada du'auna ya Allah ya mujibas sa'ilin du'au ibadikal mudhnibin nad'uka kama amartana fi kitabikal karim fastajib lana kama wa'adtana innaka la tukhliful mi'ad wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyir rahmah nabiyyi syafa'ah wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.